Apa kata Nabi? Maaf, anna yustajabu lidzalik. Mustahil doanya bisa dijawab. Padahal dia melakukan tiga hal tadi dalam perjalanan, mengangkat tangan dan memuli dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, doanya enggak akan pernah dijawab. Berdoa mohon mengangkat tangan itu lebih cepat dikabulkan dengan yang diam. Bahkan nanti ada di Abu Daud, Anda sudah tuliskan nomor hadis 1488 sampai 1490 di bab doa, ya, di bab pembahasan tentang doa. Innallaha hayyun karimun. Allah itu sungguh sangat maha merasakan malu dan maha mulia, dan akan sangat merasa malu jika membiarkan tangan hambanya yang terangkat diturunkan tanpa mendapatkan apapun dalam keadaan hampa. Dalam keadaan hampa. Kalimat itu disampaikan oleh Nabi kepada orang yang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana dengan seseorang yang bermohon kepada Allah dengan mengangkat tangannya? Nabi berkata, bagaimana pendapatmu jika ada yang meminta kepadamu dengan menengadahkan tangannya dan kamu mampu memberinya, diberi tidak? Kata orang ini, saya malu kalau enggak beri, ya Rasulullah. Ada orang di hadapan Anda mengatakan, Pak, tolong Pak, tangannya diangkat begini. Dia katakan, saya malu kalau enggak beri, ya Rasulullah. Maka Nabi katakan kalimat tadi, Allah lebih malu dibandingkan kamu, lebih maha mulia dan merasakan, sangat malu bila hambanya mengangkat tangannya, lalu menurunkan dan dalam keadaan hampa, tidak diberikan. Orang ini mengangkat tangannya, fayaqulu ya Rab, ya Rab. Dia berkata, ya Rab, menyebut al-asma'ul husna. Doa yang dibacakan dengan al-asma'ul husna, itu lebih cepat dikabulkan dibandingkan dengan yang tidak. Cepat dikabulkan. Itu ada di Quran, surah ke-17, ya, dari ayat 110 sampai 111, posisi paling kanan sebelah atas. Qulid Allah awid ar-Rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Kalau Anda punya persoalan, sebut nama Allah, minta. Allah duluan, jangan yang lain. Mintakan kepada Allah. Atau ar-Rahman. Atau kalau Anda mampu, ya, lihat ini kalimat perannya. Pilih nama-nama terbaik yang sudah Allah sediakan bisa Anda mohonkan sesuai dengan kebutuhan Anda. Disebut dengan al-asmaul husna. Misal Anda punya kesulitan sebut namanya, ya Allah yang Fattah, ya Allah yang Maha Pembuka segala kesulitan, iftah li ya Allah abwab al-khair, bukakan segala kepadaku ya Allah pintu-pintu kebaikan. Anda kurang rizki sebut namanya, ya Razzaq. Ada yang ganggu sebut namanya, ya Jabbar, ya Malik. Punya musibah sebut namanya, ya Sabr. Masya Allah, gak usah semuanya. Kadang-kadang saya perhatikan banyak yang menyebutkan seluruhnya gitu kan, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, kan? Dan seterusnya. Nah, itu nanti kecapean gitu ya, begitu gak butuh dikasih juga gitu kan. Tapi sebut, orang ini menyebut ketiganya. Apa kata Nabi? Maaf, anna yustajabu lidzalik. Mustahil doanya bisa dijawab. Padahal dia melakukan tiga hal tadi dalam perjalanan, mengangkat tangan dan memuli dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, doanya gak akan pernah dijawab. Padahal orang ini seharusnya 6 kali lipat lebih cepat dibanding orang biasa. Kenapa? Famat'amu haram, makanannya haram. Mashrabu haram, minumannya haram. Malbasu haram, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bi haramin, dan selalu menggunakan perangkat yang haram. Seharusnya ketika bermohon, doa itu begini, cepat dikabulkan. Begitu minta, masuk, masuk, masuk, masuk, masuk. Quran surah kedua ayat 186, posisi paling kiri sebelah bawah. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni, setiap hambaku mencari-cari aku untuk bermohon, fa inni qarib, sampaikan, enggak usah dicari, saya dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Sifat doa itu kata Allah, kapanpun disampaikan akan saya jawab. Ini ada orang berdoa enggak terjawab. Apa masalahnya? Dia menggunakan yang haram. Masuk ke mulutnya, lewat ke perutnya, maka yang haram ini menutup pintu kebaikannya. Begitu doa akan dikabulkan, enggak bisa masuk. Ini jadi masalah. Maka dari itu kalau Anda sering berdoa, kemudian sebetulnya mudah untuk dikabulkan, jarang dikabulkan, coba cek. Barangkali banyak maksiat yang pernah dikerjakan atau yang haram masuk pada diri Anda. Bukan cuma makanan dan pakaian, mata sering lihat yang haram, lisan sering bicara yang haram, telinga sering dengar yang haram, sampai ke ujung kaki. Allah itu mencintai yang halal. Innallaha thayyibun. Allah itu thayyib. La yuhibbu illa thayyiban. Dan tidak akan pernah la yaqbalu illa thayyiban. Tidak akan menerima kecuali yang thayyib, yang baik. Bagaimana mungkin yang baik masuk pada yang haram? Mustahil. Karena itu bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Anda mengatakan Allahumma, maka mohon dengan serius, dengan khusyuk, kemudian hadirkan sifat-sifat ini. Cari bahasa yang menyentuh, tingkatkan ibadah kepada Allah dan jauhi maksiat yang haram. Insyaallah, bahkan masyaallah, ada orang yang bahkan belum minta sudah dikabulkan oleh Allah. Begitu tersirat, datang dan sebagainya. Semoga Anda termasuk dalam golongan yang demikian insyaallah. Dan tidak cukup dengan amin, pahami dulu ini, pelajari, kemudian praktekkan dalam kehidupan. Paham sampai sini? Baik. Jelas insya Allah? Baik.